الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشارح حفظه الله تعالى هذا الأصل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه أن يعلمه علما يقينيا لا شك فيه ولا شبهة بدليله وهو قوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فلا يخطر على قلب المسلم أو المسلمة أنه يمكن أن يدعو غير الله أو أن يستغيث بغير الله أو أن يتوجه إلى غير الله بأي نوع من أنواع العبادة حتى ولو كان المتوجه إليه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا ومن المتقرر أن ومن المتقرر أن ثم فرقا بين النبي ورسوله فليس كل نبي رسولا بينما كل رسول نبي وقول الشيخ هنا ولا نبي مرسل لأن الرسالة أرفع اسم خبر لأن لأن الرسالة أرفع درجة من النبوة والفرق بينهما أن النبي هو من أوحي إليه بشرع والفرق بينهما أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين له أو لم يؤمر بالتبليغ والرسول هو من أوحي إليه بشرع أو كتاب وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين فإذا النبي مرسل وقد يكون مرسلا إلى نفسه لكنه ليس رسولا بالمعنى الأخص وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فأثبت أن الرسول مرسل وأن النبي أيضا يقع عليه الإرسال قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول فبين أن الرسول يقع عليه الإرسال وقوله على نبي فيه أيضا أن النبي يقع عليه الإرسال أي يؤمر أن يبلغ ذلك لمن يوافقه على هذا النبي مثل أنبياء بني إسرائيل إذا مات فيهم نبي خلفه نبي يبلغ من يوافقه في عقيدته ومن يوافقه في اتباعه لشريعة النبي أو الرسول الذي قبله فإذا بلغ موافقا وكان هذا التبليغ مأمورا به من الله عز وجل ومعه شرع أو بعض شرع فإن هذا نبي. نعم. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Sambungan tadi ya, dari permasalahan doa terbagi menjadi dua, doa ibadah, doa masalah, sampai Syekh menjelaskan ya, bahwa Allah tidak ridho, Allah disekutukan dengan siapapun dalam pemberian ibadah kepadanya, apakah kepada nabi yang diutus atau malaikat yang didekatkan sekalipun. Wa hadzal aslu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ayya'lamahu. Dan landasan ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Dan inilah syarat dari keislaman seseorang. Ketika dia bersyahadat la ilaha illallah, dia mesti yakini tidak ada yang berhak diibadahi siapapun itu. Siapapun itu tidak berhak diibadahi baik dalam doa ibadah maupun doa masalah. Illallah, kecuali hanya Allah. Ya. Taib. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Ya. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah ditambahkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taukid wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri segala yang diibadahi selain Allah, dia masuk surga. Ini wajib diketahui. Sampai-sampai para ulama kita semisal Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, apakah setiap orang yang matinya mengucap la ilaha illallah mendapatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah khala jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika dia mati mengucapkan la, dia masuk surga? Ya, lihat dulu, dia mengingkari gak segala ibadah yang disembah selain Allah? Makanya Nabi SAW mengatakan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri segala yang diibadahi selain Allah, dia masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilallah, siapa yang mati dalam keadaan dia tahu tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia masuk surga. Ada alul bidah mungkin yang dia kuburiun, bahkan kuburiun juga mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, mati jeder dalam keadaan dia meyakini bolehnya beribadah kepada kuburan keramat, bahkan membelanya, membantah siapa yang membantah perilaku dia. Paham gak sini? Mungkin akan protes orang-orang, oh masa Nabi yang bilang kok man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah khala jannah. Iya, tapi Nabi juga yang bilang man qala la ilallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dakhala jannah. Dia mesti kufur. Allah yang bilang fa may yakfur bit tagut wa yu'min billah. Siapa yang kufur pada tagut dan beriman pada Allah? Ya. Bisa dipahami ke sini? Saya enggak mau ngaitin ucapan saya ini kepada apa yang telah terjadi berapa kemarin yang lalu. Masih ingat? Enggak tahu yang viral kemarin. Ya, mungkin sebagian teman yang enggak. Ya, Riyandi tahu ya. Lagi mimpin tahlilan wafat. Ya rahimahullah. Atau perempuan ya? Ya almarhumah itu. Taibar kalau itu. Tapi standarnya adalah i'tiqad dia meyakini kufurnya dia terhadap peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Bukan acuannya itu di akhir hayatnya dia mengucap la ilallah. Kuburiun mengucap la ilallah, banyak kuburiun mengucap la ilallah. Mati dia lagi mengucap la ilallah. Ya. Baik, kalau secara umum dia bukan kuburiun gimana? Ya kita bawa kepada kemungkinan terbaik. Husnudzon kita. Tapi kalau jelas dia kuburiun, nah. Itu punnya ikhwah. Ketika di akhir ucapan la ilaha illallah, kita hanya mendoakan, mengharapkan kebaikan. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak memastikan seorang itu masuk surga pasti, kecuali apa yang telah dipastikan oleh Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Adapun selain dari itu, enggak. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merinci kembali, Kalau memang mereka tokoh Islam yang dikenal ketokohannya, keimamannya, boleh kita katakan, kata Ibnu Taimiyah nih, di luar sahabat yang dijamin masuk surga, boleh. Emangnya antum mau bilang Imam Ahmad bisa jadi di neraka gitu? Emangnya antum mau bilang Imam Malik bisa jadi di neraka? Enggak, belum tentu Imam Syafi'i di surga. Bisa jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad enggak masuk surga. Siapa yang mau ngomong kayak gitu? Nah, makanya Syekhul Islam menuturkan kalimat ini. Nanti di pembahasannya itu, kalau pembahasan kitab-kitab salaf ya, misalkan di pembahasan kita di wasitiyah itu, nanti tidak boleh memastikan seorang mukmin dengan jannah atau neraka. Paham enggak sini? Barakallahu fikum. Ya. Kita hanya bisa mendoakan, berharap dia masuk surga. Tanda-tanda husnul khotimah, ya alhamdulillah. Tapi enggak boleh bilang, "Oh, surga nih, surga." Enak aja. Emangnya surga ente yang kaplingin? Ya. Nabi yang berhak, Allah yang berhak. Ya. Baik, barakallahu fiik. Paham sini ya? Ya. Karena kemarin euforia sekali. Oh, lagi mimpin tahlilan nih. Tuh, kalau tahlilan bid'ah, ayo. Kalau tahlilan bid'ah, tuh, mati lagi tahlilan. Ayo. Subhanallah. Enggak gitu cara berpikirnya. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Ayya'lamahu ilman yakinian. Seorang muslim harus tahu ini dengan ilmu yakin. La syakka fihi wa la syubhata bidalili. Enggak boleh ada keraguan, enggak ada syubhat akan dalilnya. Yaitu apa tadi? Dia mesti yakin bahwasanya enggak ada yang boleh diberikan ibadah kepada siapapun. Siapapun dia, nabi, apalagi yang di bawah nabi. Syekh Abdul Qadir Jilani apalagi, Badawi apalagi. Enggak bisa. Wa huwa qawluhu annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Yaitu bahwasanya masjid-masjid tempat ibadah itu milik Allah, maka jangan kalian menyeru berdoa, doa masalah, doa ibadah di kepada siapapun di samping pada Allah. Ahada tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Nakirah fi siyakin nahi. Ta'ummu, maka mencakup maknanya umum. Fala yakhthuru 'alal qalbil muslimi, maka tidak boleh ada di benak qalbu muslim, awil muslimati atau seorang muslimah, annahu yumkinu ayya doa ghairallah, bahwa mungkin aja dia bisa berdoa kepada selain Allah. Aw yastaghitsa bi ghairihi, atau bisa aja dia beristighosah kepada selain Allah. Aw yatawajjaha ila ghairihi, atau bisa dia aja dia bertawajjuh menghadapkan diri dia dalam ibadah kepada selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bi ayyi naw'in min anwa'il ibadati, dengan segala jenis-jenis ibadah dia berikan kepada selain Allah. Enggak boleh. Kita mesti berlindung. Nabi ajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik ma la a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya, ya. Atau yang semisal dengan, ya Allah, a'udzubika min an usyrika bika ma la a'lam. Ya, wa astaghfiruka bima la a'lam. Nabi Ibrahim ajarin juga doa kepada kita. Rabbi judubni wa bani an na'budal asnam. Berlindung Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya adalah simbol tauhid di Al-Qur'an. Yang kedua-duanya ini dijadikan sebagai uswah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Rasulillah. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Rasulillah. Ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa ladina ma'ah. Ini pada Ibrahim ada dapat uswah. Kalau pada Rasulullah ayatnya apa? Laqad kanat lakum uswatun hasanatun. Kalau Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa ladina ma itqalu lil qaumihim inna bura'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. Kafar nabikum. Kalau pada Rasulullah apa? Isra Al-Ahzab. Laqad kana lakum. Hah? Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ah itu. Ini hanya dua nabi ini, dua khalil, khalilullah ini, yang dijadikan uswah, simbol tauhid, ternyata berdoa berlindung dari kesyirikan. Di antara doa-doa yang keduanya kekasih Allah ini panjatkan adalah berlindung dari kesyirikan. Siapapun itu, itu memberikan ibadah pada selain Allah. Ya. hatta walau kana al mutawajjahu ilaih malakan muqarraban aw malabiyan mursalan, sampai-sampai yang diarahkan ibadah diberikan kepadanya itu malaikat yang didekatkan Jibril atau nabi yang diutus yaitu Nabi Muhammad SAW sekalipun. Wa minal mutaqarrari, dan diantara kaidah baku, anna samma farqan, bahwa terdapat perbedaan bainan nabiyyi war rasuli, antara nabi dan rasul. Ya. Falaisa kullu nabiyyin rasulan, tidak setiap nabi adalah rasul. Namun setiap rasul pasti nabi. Dalam berbagai riwayat disebutkan, di antara riwayat Ibnu Majah jumlah rasul 313, jumlah nabi 124.000. Kullu rasul, kullu rasulin nabiyyun. Namun setiap rasul ya pasti dia nabi. Wa qawlu syekhuna la nabiyyun mursalun, tidak boleh diberikan ibadah kepada nabi yang diutus sekalipun, li anna risalata arfa'u darajatin minan nubuwati. Karena yang namanya risalah kerasulan lebih tinggi derajatnya dibanding kenabian. Ya. Nabi kita Muhammad SAW diangkat terlebih dulu jadi nabi. Ya, dengan surah Iqra. Ya, dan baru beliau jadi angkat jadi rasul dengan surah ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Ya. Wal farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya nabi dan rasul ini, anna nabiyya huwa man uhiya ilaihi bisyar'in, bahwa nabi itu ialah orang yang diwahyukan kepadanya dengan sebuah syariat, wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya, ila qaumin muwafiqina lah, kepada kaum yang setuju dengannya. Nabi Adam diutus untuk istri dan anak-anaknya. Enggak ada yang bantah. Enggak ada yang bantah seruan tauhid. Makanya tidak terjadi kesyirikan di masa Adam alaihissalam. Rasul pertama Nuh. Ya, Nabi Nuh ditentang oleh kaumnya. Dilawan oleh kaumnya. Ya. Taib. Diperintahkan untuk menyampaikan, wala au lam yu'mar bitabliq, atau tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Yang pendapat yang paling benar ialah yang diperintahkan untuk menyampaikan. Ya. War rasulu, sedangkan rasul huwa man uhiya ilaihi bisyar'in au kitabin wa umira bitablighihi ila qaumin mukhalifina. Ini dobatnya nih. Sedangkan rasul ialah yang seorang yang diwahyukan kepadanya dengan sebuah syariat atau kitab dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaum yang menyelisihinya. Ya, fa idzan, maka kalau begitu annabiyyu mursalun, maka seorang nabi berarti dia juga rasul yang diutus. Ya, secara bahasa di sini. Ya. Wa qad yakunu mursalan ila nafsihi, terkadang dia diutus untuk dirinya sendiri, walakinnahu laisa rasulan bil ma'nal akhassi, namun dia bukanlah seorang rasul secara makna khusus yang masuk dalam lingkup 313 rasul. Za wa dzalika liqaulillah, yang demikian itu berdasarkan firman Allah azza wajal, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai rasul, tidaklah mengutus seorang nabi atau rasul, illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi, melainkan idza tamanna, jika ia memiliki keinginan, ya, keinginan untuk dakwah, maka alqa syaitan fi umniyatihi, maka setan memasukkan godaan dalam keinginannya tadi. Fa asbata anna ar-rasula mursalun, maka Allah menetapkan di sini bahwasanya rasul dia mursal, diutus oleh Allah. Wa anna nabiyya aidan yaqulu alaihi al-irsal, nabi juga demikian, terdapat pengutusan dari Allah kepadanya. Wa qala subhanahu wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan firman Allah, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau. Fabayyana anna ar-rasula yaqulu alaihi al-irsal, maka Allah menjelaskan sini yang namanya rasul terjadi pengutusan oleh Allah kepadanya. Wa qauluhu wala nabiyyin, ya, dan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ibadah enggak boleh diberikan pada malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursal, maupun nabi yang diutus, fihi aidan anna nabiyya yaqulu alaihi al-irsalu. Ya, dalam keterangan ini juga terdapat keterangan bahwasanya nabi juga terjadi pengutusan kepadanya. Ayyu maru ayyuballigh dzalika, yaitu diperintahkan nabi tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah tadi, liman yuwafiquhu hadan nabiyya, kepada kaum yang mencocoki, menyetujui nabi ini. Ya. Mislu anbiya bani Israil, semisal para nabi-nabi bani Israil, idza mata fihim nabiyyun, jika ada nabi yang sebelum yang wafat, khalafahu nabiyyun, maka ada nabi yang meneruskannya, menggantikannya. Yuballighu man yuwafiquhu fi aqidatihi, yang menyampaikan kepada mereka, ya, kepada kaum yang menyetujuinya dalam akidahnya. Wa man yuwafiquhu fittibaihi syari'atin nabiyyi, dan yang menyetujui untuk mengikuti syariat nabi awir rasul atau rasul alladzi qabla, yang ada sebelumnya, yang diutus sebelumnya. Ya. Nabi-nabi Bani Israel Allah utus untuk membawa syariat Nabi Musa. Fa idza ballagha muwafiqan, ya, kana hadza tabligu ma'muran bihi minallah. Apabila yang disampaikan tersebut, penyampaian tersebut adalah yang diperintah, fa idza ballagha muwafiqan, apabila nabi tadi menyampaikan pesan dari Allah tadi kepada kaum yang menyetujuinya, maka tabligh tadi yang disampaikan oleh nabi tadi itu berarti diperintahkan oleh Allah. Wa ma'ahu syar'un aw ba'du syar'in. Ya, fa inna hadza nabiyyun. Dia ada padanya syariat dari Allah atau sebagian syariat, maka yang ini disebut nabi. Ya. Sini ya. Faza, faza dibaca. Qadimahnya berjamai banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, faqad la yakunu ma'muran bitabligihi ila qawmin muwafiqina, faqad yuballighu nafsahu. Wa'ala hadha yahmalu ahadun. Fa'ala hadha, ya, yahmalu. Wa'ala hadha yahmalu ahadun syuruhul ulama'i lima ja'a fi syuruhil ulama'i, syuruhil ulama'i lima ja'a fil hadithi, atau yuhmalu ahadu syuruhil ulama'i, yuhmalu aja, lima ja'a fil hadithi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala uridat aliyya alayya, uridat aliyya al-umamu faja'ala an-nabiyyu والنبيين والنبيان يأمرون معهم الرهط يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد فقد يكون لأنه لم يستجب له وقد يكون لأنه لم يستجب له لم يستجب له وقد يكون لأنه إنما أمر أو أوحي إليه لنفسه أو لا linafsihi la li ghairihi. Wa qad la yakunu ma'muran bi tablighihi ila qaumin muwafiqin. Nah, terkadang nabi tersebut dalam tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang menyetujuinya. Fa qad yuballighu nafsah, terkadang dia menyampaikan pada diri dia aja. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini yuhmalu ahadu syuruhil ulama. Maka ditafsirkanlah kepada salah satu dari penjelasan-penjelasan para ulama. Kan sering tuh para ulama menjelaskan, apa sih perbedaan nabi dan rasul? Nabi itu man uhiya ilaihi wa yu'maru bitabligh, itu kan. Kalau itu rasul. Kalau nabi man uhiya ilaihi wa lam yu'mar bitabligh, gitu kan. Kalau nabi diwahyukan padanya namun tidak diperintahkan untuk mentabligh, menyampaikan. Ya, lima ja'a fil hadisi, sebagaimana terdapat dalam keterangan sebuah hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hadis ya, ini yang terkenal, hadis Ibnu Abbas ini yang mengabarkan tentang 70.000 orang, ya, uridat alayya al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu yang nabi sallallahu alaihi wasallam mengira itulah umatnya, ternyata itu adalah umatnya Musa dan kaumnya. Ya, faja'alan nabiyyu wan nabiyani yamurruna ma'ahum ar-rahtu, maka ada nabi yang dan satu nabi atau dua nabi yang ada ar-rahtu, ada ar-rahat, rahat itu 3 sampai 10 orang yang melewati mereka. Artinya pengikutnya cuma 1, 3 sampai 10. Nabi Rasulullah SAW menyebutkan wa nabiyyu ma'ahu ar-rahtu wa nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun, gitu. Ada seorang nabi yang pengikutnya cuma satu, ada nabi yang pengikutnya 3 sampai 10, ada nabi yang enggak ada pengikutnya sama sekali. Ya, wali sama awadun. Faqad yakunu li annahu lam yustajab. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ini lam yustajab lahu. Dia tidak disambut seruan dakwahnya. Ya. Waqad yakunu terkadang atau bisa jadi juga li annahu innama umira au uhiya ilayhi li nafsihi la ghairi. Bisa jadi juga nabi tersebut diperintahkan oleh Allah atau diwahyukan kepadanya untuk diri sendiri, bukan untuk yang lain. Jadi ketika Rasulullah SAW menyatakan waraitu nabiyya wa ma'ahu ahadun, waraitu nabiyya wa ma'ahu rajulun, waraitu nabiyya wa ma'ahu rajulan, waraitu nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Aku melihat seorang nabi yang pengikuti cuma satu orang, dua orang. Aku melihat nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Yang tidak ada pengikutnya sama sekali ditafsirkan kedua tafsir, bisa jadi dia ditentang, gak ada umat pun yang menyambut seruannya, atau dia memang tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain, tapi untuk diri dia sendiri. Paham gak sih? Nah, kemudian as-salisah, yang ketiga, anna man ata'ar rasula wa wahadallah, bahwa barang siapa yang mentaati rasul dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Tidak boleh bagi dia untuk memberikan loyalitas kepada orang yang menentang Allah dan rasulnya, walaupun orang yang menentang Allah dan rasul tersebut adalah kerabatnya yang paling dekat. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya ila firman Allah ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan engkau wahai nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, namun dia yuwaduna man haddallah wa rasulah, namun dia menjalin cinta kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan rasulnya, walau kana aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanahum aw ashiratuhum, walaupun orang tersebut adalah orang tua mereka atau saudara anak mereka atau saudara mereka atau kerabat mereka, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang dicatat oleh Allah di kalbu mereka keimanan, wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kuatkan mereka dengan roh darinya, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah akan masukkan mereka ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridai mereka dan mereka pun ridho kepadanya, ulaika hizbullah, merekalah hizbu Allah, hizib Allah, golongan Allah, ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah hizib Allah lah mereka yang beruntung. Faza, lanjut faza. Asyarhu al-mas'alatu al-thalithatu anna man wahadallaha wa ata'ar rasula wattiba'ad dinal islami wattaba'a dinal islami la yajuzu lahu anna yuwali ma man la yajuzu lahu ayyuwaliya, bukan anna, ayyuwaliya, ayyuwaliya man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Ini enggak perlu diterjemahkan ulang ya, tadi maknanya ya, kalau sudah mentaati Allah, sudah bertauhid pada, sudah mentaati rasul, sudah bertauhid pada Allah, enggak boleh dia memberikan loyalitas kepada orang kafir, walaupun orang kafir itu adalah kerabat yang paling dekat. Nah, terus walau kana dzalika abahu au ummahu au akhahu au ukhtahu au qaribahu, walaupun orang tersebut adalah bapaknya, ibunya, saudaranya, saudarinya atau kerabatnya. Terus wa dzalika liqaulillahi subhanahu wa ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Nah, perhatikan ayat ini, la tajidu qauman, la tajidu qauman, qauman itu dengan nakirah, dia atat fi siyaqi an-nafi, maka ini ta'ummu, memberikan faedah umum, siapapun kau tidak akan mendapati kaum manapun yang mereka cinta pada Allah dan Rasulnya, namun yang beriman pada Allah dan hari akhir, namun ternyata dia menjalin cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tadi, alias kafir tadi, adalah bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Maka kecintaan seorang kepada bapaknya, ibunya itu akan sirna, hilang, ketika bapak dan ibunya sudah beda agama. Oleh karena itu kita dapati dalam sejarah Umar bin Khattab duel dengan pamannya di Perang Badar, yang paling mengesankan dan menjadi sebab ayat ini turun ialah ketika sahabat yang mulia Abu Ubaidah Amr bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu membunuh, memenggal kepala bapaknya sendiri di Badar karena bapaknya berada di pihak musyrikin. Abdurrahman bin Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakr ini Abdurrahman abangnya Aisyah. Ketika di Perang Badar, di waktu itu masih musyrik. Dia ngelihat Abu Bakr, wah bapaknya, dia cari yang lain. Diceritain ketika dia masuk Islam. Kata Abu Bakr, demi Allah, kalau saya lihat kamu, saya bunuh kamu waktu itu. Kata Abu Bakr pada anaknya, seorang muslim demikian. Nah, kalau memang ada seorang muslim yang kerabatnya, bapaknya, ibunya masih kafir, hilang kecintaan. Kalau kecintaan sebagai kerabat boleh, karena Allah menetapkan adanya mahabbah Rasulullah kepada pamannya yang kafir Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Siapa itu? Abu Talib. Namun cinta karena ya sebagai paman aja, sebagai paman, sebagai penolong dakwah, sebagai yang telah merawat beliau sejak kecil, gitu. Ya. Taib ila akhiril ayati wa qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara kalian ya sebagai ya atau awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Sebagai wali-wali kalian, jika mereka bapak kalian, saudara kalian lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Wa may yatawallahu minkum fa ulaika humudz zalimun. Siapa di antara kalian yang memberikan loyalitas kepada mereka, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, terus pasal lanjut. Wa may yatawallahu minkum fa qala 'azza wa jalla wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Lama dzakara al-yahud wa nasara. Dzakara al-yahud wa nasara. Siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka di antara kalian, maka dia termasuk golongan mereka. Ini tatkala Allah menyebutkan tentang Yahudi dan Nasrani. Ini berarti pembahasan di sini pembahasan tentang al-wala wal bara. Memberikan loyalitas dan berlepas diri, loyalitas kepada Islam, kaum muslimin, berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir. Siapapun orang kafir tersebut wajib baro. Terus lanjut, fa'asluddini alladhi huwa min ma'na kalimati tauhidi al-wala'i wal bara. Al-wala'u wal bara. Baik, maka landasan agama fa'asluddin alladhi huwa min ma'na kalimati tauhid, yang merupakan di antara makna kalimat tauhid, adalah di antara landasan agama yang penting al-wala'u wal bara. Wala wal bara. Terus al-wala'u lil mu'minina walil imani. Taib, wala memberikan loyalitas kepada kaum mukminin dan keimanan, walaupun kaum mukminin tersebut orang yang fasik, ahli bid'ah sekalipun, selama enggak kafir. Ya. Nah, bara terhadap musyrikin secara totalitas. Siapapun dia. Terus lanjut, wal bara'atu wal bara'atu minal musyrikina wasyirki. Ah, dan berlepas diri dari kesyirikan, dari musyrikin dan kesyirikannya. Terus walihadza yu'arifu ulama'una al-islama bi annahu al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ah, walihadza yu'arifu ulama'una al-islama, oleh karena itu ulama kita mendefinisikan Islam dengan definisi bahwa Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ya. Dan bertunduk kepada Allah dengan mentaatinya, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, sampai sini dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya di halaman 42 ini. Ya, wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.